sampai pada sesi terakhir untuk Kafis Break bersama Sang Biang Penasaran, Bang Kafi Kurnia. Anda bisa mengikuti acara ini seminggu sekali ya di Pas FM dan juga ya Sika FM setiap Rabu jam 5 sore. Kita membahas mengenai bagaimana kita mengoptimalisasi otak kiri dan otak kanan sebagai seorang pebisnis ya, karena rupanya ini sangat berpengaruh sekali pada saat kita harus melakukan improvisasi mengambil keputusan gitu kan. Sangat penting. Jadi pemberdayaan otak kanan dan otak kiri itu lo baik untuk kreativitas, inovasi, dan kemajuan-kemajuan bisnis. Itu sangat mutlak dimiliki oleh seorang pebisnis. Oke. Nah, tadi banyak cara dilakukan termasuk dengan membaca, ya, mendengarkan lagu-lagu kenangan. Bahkan yang dikatakan membaca itu rekreasi otak, Bang. Iya, betul. Jadi, pada prinsipnya otak kita memerlukan stimulasi. Jadi, apakah itu nonton film, boleh juga, gitu loh. Baca buku boleh juga, dengar musik boleh juga, apapun. Yang penting bisa menstimulasi otak Anda. Ini ada yang unik juga. Kalau saya mendapatkan ide brilian pada saat berada di jalan, di mobil, kendaraan umum, ketika sedang menerawang jauh atau melamun, atau ketika mendengarkan musik. Nah, ini kan dia bilang melamun. Melamun itu jangan dipikir nggak perlu loh. Melamun itu tuh perlu. Karena justru dari lamunan-lamunan kita itu seringkali muncul ide-ide besar. Ya. Gitu. Oke. Ini Bang, ada pertanyaan dari Bu Nita ini, menarik juga. Saya tuh gak suka baca novel Bang Kafi, tapi saya sukanya baca ensiklopedia. Gimana ini bisa berlatihan otak? Boleh aja, gak masalah. Pokoknya yang penting membaca ya. Membaca, tapi kalau bedanya adalah kalau Anda baca novel gitu loh, itu kan Anda terbawa suasana dalam ceritanya. Nah, itu menurut saya sebuah pengalaman atau stimulasi otak yang lebih intens gitu. Ada Bapak, siapa enggak menyebut nama, banyak ide muncul pada saat lagi bawa mobil, apalagi waktu macet. Oh, banyak manfaatnya buat ide-ide di kantor, ide-ide waktu bikin event-event. Ternyata macet juga membawa berkah ya. Iya, dan kebanyakan pada saat itu dia pada saat tidak konsentrasi gitu loh. Tapi karena situasinya seperti itu, datang gitu loh beberapa ide-ide besar. Oke. Pak Pujono di Cikarang, bentar. Oke. Hilang Bang. Baru mau dibaca. Tapi pastinya yang penting mungkin terakhir Bang Kafi bisa memberikan inspirasi juga buat kita semua. Bagaimana menyambungkan sel-sel yang ada di otak kiri dan otak kanan itu sehingga menjadi satu bridging yang menarik dan bisa mendorong kerja yang luar biasa dari kiri dan kanan. Jadi begini, kalau saya tidak percaya kepada orang mengatakan, aduh gue bodoh, gue gak bisa mikir gitu loh. Ya, Anda sebenarnya bukan bodoh, karena otak Anda tidak Anda manfaatkan, Anda tidak berdayakan gitu. Jadi mulailah, kalau badan Anda mau sehat dikasih vitamin, ya otak Anda juga perlu dikasih vitamin gitu, diisi gitu loh dengan sesuatu yang bermutu. Dan kalau Anda terus menerus melatih otak Anda gitu loh, baik yang kiri dan yang kanan, itu hasilnya akan luar biasa. Tapi mulailah dari sekarang menyadari bahwa Anda satu harus memberi otak Anda itu sesuatu gitu loh. Kedua, Anda harus melatihnya gitu loh, baru Anda bisa memberdayakan dan memanfaatkannya. Oke. Jadi asupan dan latihan ya, dua clue penting hari ini. Baik, terima kasih banyak mitra bisnis yang sudah berpartisipasi. Kita sudah lakukan suatu meeting yang cukup ketat untuk memilih 3 partisipan yang beruntung mendapatkan special gift dari Kafis Break. Ada yang beruntung adalah Ibu Dani di Semarang dengan 3 digit terakhir 130, Bapak Franz 3 digit terakhir 422, dan Bapak Mahfudin 3 digit terakhir 717. Silakan Anda boleh menghubungi Pak Sasam setelah ini untuk informasi pengambilan hadiahnya. Bang Kafi, thank you ya sudah hadir. Terima kasih. Sore ini sampai minggu depan. Ya, terima kasih banyak untuk partisipasi Anda mitra bisnisnya dan Amelia. Sukses sekali. Itulah tadi Kafis Free bersama si Biang Penasaran, Kafi Kurnia. Sampai jumpa.